بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga sehat walafiat dan senantiasa diberikan kekuatan untuk bisa istiqamah melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV, kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Bugha Hafizahullah Ta'ala merupakan syarah atau penjelasan singkat atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Naqib Al-Misri Al-Syafi'i Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah. Melanjutkan pembahasan kitab Zakah, kita masih di dalam pembahasan tentang zakat peternakan dan kita sudah sampai kepada bagian akhir dari pembahasan zakat peternakan. Di sini beliau rahimahullahu taala berkata, "Wa mata qawwama al-jumlata wa akhraja sahihatan tusawi rubu'a ushrin." Al-jumlah, al-jumlah kafa. Wa mata qawwama. Dan saat kita melakukan qawwama. Qawwama itu melakukan menaksir nilai. Kita taksir nilainya. Ya, ada seorang muslim memiliki hewan ternak. Kita melakukan qawwama yuqawwimu. Ya, yang artinya menaksir nilai, mentaksir nilai. Wa akhraja sahihatan. Kemudian dikeluarkan hewan yang sehat. Ada hewan sehat, ada yang sakit. Tusawi, yang mana hewan yang sehat itu setara dengan rubu'a usyrin. 2,5% al-jumlah dari total keseluruhan hewan ternak kafa, maka itu diperbolehkan. Apa maksudnya? Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, misalnya kata beliau, "Lau kana indahu arba'una syatan." Sebagai contoh, ada seseorang memiliki 40 ekor unta. Qimatu jami iha alfu dirhamin. Kalau kita taksir nilai keseluruhan dari 40 ekor tersebut adalah misal adalah 1000 dirham. Ada orang punya 40 ekor. Setelah ditaksir nilainya setara dengan alfu dirhamin. Yaitu 1000 dirham. Fa akhraja sahihatan minha tusawi 25. Kemudian kita keluarkan hewan yang sehat dari 40 ekor tersebut hewan yang memiliki nilai sama dengan 25 dirham. Total nilainya kan dari 40 ekor itu, total nilainya adalah 1000. Dikeluarkan dengan harga 20-25 dirham. Berarti 25 dirham itu sama dengan 2,5% dari 1000. 1000, 10%-nya adalah 100. Kemudian 100 itu dibagi 4 agar mendapatkan nilai 2,5%. Maka muncul angka 25 dirham. Fasarul wajibu syatun tusawi salasata darahima. Mohon maaf. Maka, mohon maaf saya salah membaca. Fa'akhraja sahihatan. Maka dikeluarkan hewan yang sehat yang senilai dengan 25. Yang mana nilai 25 ini adalah rubu'usyur qimatal jumlah. Dia setara dengan 2,5% dari total jumlah hewan yang dimiliki. Kafahu dzalik, itu sudah dianggap cukup. Ini rincian-rincian hukum terkait dengan permasalahan apa? Zakat peternakan. Lalu Profesor Dr. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Na'am, law kanat as-sahihatu fiha dunal wajibah." Ada hewan yang sehat tapi dari sisi umur itu duna al-wajibah, belum sampai pada ukuran yang wajib. Hewan yang sehat ada. Jadi seseorang memiliki sejumlah hewan ternak, dia sudah wajib zakat, tentunya yang dikeluarkan hewan yang sehat. Tetapi yang jadi masalah, yang sehat ini belum sampai pada kriteria yang wajib. Tentunya ada kan kriteria wajib di pembahasan yang lalu. Misalnya kalau domba, kriteria wajib itu adalah jaza'ah yang usianya 1 tahun masuk tahun kedua. Kalau kambing, kriteria wajibnya adalah thaniyah, 2 tahun masuk tahun kedua. Kalau unta nanti tergantung jumlah. Ada nilai yang kita kenal dengan bintu makhot, ada bintu labun, ada hiqqah, ada jaza'ah. Itu kan nilai-nilainya atau umurnya beda-beda sesuai dengan apa namanya, berapa jumlah hewan yang dimiliki, kemudian dia mengeluarkan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariat. Nah, di sini beliau memberikan satu perumpamaan atau satu masalah. Seandainya seseorang telah wajib membayar zakat, ada hewan yang sehat tapi belum sampai pada usia yang wajib. Ya, ada yang sehat tapi duna al-wajibah, tapi belum memasuki kriteria yang boleh dizakatkan. Ya. Law kanat as-sahihatu fiha dunal wajibati fil qimah. Seandainya hewan yang sehat itu belum sampai pada ukuran yang diwajibkan secara nilai, ajza'ahu sahihatun wa maridah. Maka dalam kondisi ini dia boleh mengeluarkan hewan yang sakit atau yang sehat. Maksudnya apa ini? Bingung ya? Tidak bingung, sebenarnya sederhana. Jadi dia wajib misalnya mengeluarkan hewan yang berjenis apa misalnya, yang berjenis bintu labun atau bintu labun ya, dia punya kewajiban mengeluarkan zakat dari jenis hewan bintu labun ya, karena yang dia punya itu sudah sampai kepada apa namanya nisab. Bintu labun itu kan 36. Kewajiban dia adalah bintu labun. Kenapa kok bintu labun? Karena ini si fulan punya unta jumlahnya 36. Ya. Ada yang sehat, tapi jenisnya bukan bintu labun. Taruhlah misalnya bintu makhod. Ya, jenisnya artinya bintu makhod. Ya. Jenisnya adalah bintu makhod, artinya turun satu derajat. Laukanatis sahiha fiha dunal wajibah. Umur yang sehat tidak sampai kepada umur yang diwajibkan sesuai dengan jumlahnya. Dia harusnya bintu labun, dia cuma punya bintu makhod. Bintu makhod umurnya 1 tahun masuk tahun kedua. Bintu labun umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Yang wajib atas dia adalah bintu labun. Dia cuma punya bintu makhod. Ada bintu labun tapi sakit. Ada bintu labun tapi sakit. Ya. Maka di sini dikatakan ajza'ahu sahihatun wa maridhatun. Ya. Boleh dia mengeluarkan yang sehat, walaupun nanti kalau dia keluarkan yang sehat tapi nilainya tidak sesuai dengan kewajiban, ada konsekuensinya sebagaimana sudah kita bahas. Konsekuensinya yaitu dia membayar jabr. Jabr itu selisih. Karena dia turun satu tingkatan, maka dia menambahkan selain hewan yang umurnya tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka dia tambahkan 2 ekor domba. Itu sudah kita bahas. Atau dikeluarkan yang sakit. Ya. Yang sakit ini umurnya sudah pas. Ya, maka dalam kondisi ini dikatakan ajza'ahu an yukhrija sahihahu li sihhatiha, boleh saja dia mengeluarkan yang sehat karena punya kelebihan sifat sehat, wa an yukhrija maridatan, atau mengeluarkan yang sakit juga enggak masalah, li annaha a'la qimatan minas sahihah, karena dia nilainya lebih tinggi dari yang sehat. Nah, ini masih masuk ke dalam apa hal-hal yang sifatnya rincian terkait dengan permasalahan apa namanya zakat peternakan. Lalu dikatakan di sini wa in kanat inasan au dzukuran wa inasan. Apabila seseorang memiliki sejumlah hewan ternak, boleh jadi semuanya inasan. Inasan artinya betina. Au dzukuran wa inasan. Atau boleh jadi hewan ternak yang dia miliki bercampur, ada zukuron jantan, ada inasan betina. Lam yukhad fi fardiha illa unsa. Maka dalam kondisi ini tidak diambil sebagai zakat kecuali yang betina. Yang diambil itu hukum asalnya yang betina. Bintu makhad itu betina, bintu labun itu betina. Hiqqah itu betina, jaza'ah itu semua betina. Illa ma taqaddama, kecuali apa-apa yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Misalnya kata beliau, fi khamsin wa ishrina, ketika jumlahnya sudah 25, ketika kita tidak menemukan bintu makhod, ya, maka boleh diganti menjadi ibnu labun. Ibnu labun. Enggak ketemu bintu makhod. Bintu makhod berarti betina yang umur 1 tahun masuk tahun kedua. Itu boleh dikeluarkan dalam bentuk jantan tapi naik 1 tingkat. Yaitu ibnu labun. Jantan yang umurnya 2 tahun masuk tahun ketiga. Nah, itu kondisi di mana yang dikeluarkan adalah dari jenis hewan yang jantan. Ya. Wa fi thalathina baqaratan. Begitupun dalam kasus kalau sapi sudah 30. Itu dikeluarkan tabi. Yaitu jantan yang berumur 1 tahun masuk tahun kedua. Wa fi khamsin minal ibil. Wa fi khams minal ibil. Begitupun dalam hal 5 ekor unta. Orang punya 5 ekor unta. Itu nisab kan? 5, 10, 15, 20 itu masih dikeluarkan dalam bentuk onta, ya, dikeluarkan dalam bentuk domba, ya, masih dikeluarkan dalam bentuk domba. kecuali apabila sudah sampai jumlah 25 baru dikeluarkan bintu makhot, kan dalam perhitungan kemarin apa tuh, perhitungan zakat unta ya. Nah kalau kita punya 5 ekor unta ya, fa innahu yujzi'u ibnu labun ya, kita boleh mengeluarkan dalam bentuk apa, ibnu labun. Wa fi khamsin minal ibili fa innahu yujzi'u ibnu labun ya, diperbolehkan kita mengeluarkan hewan yang kalau kita tidak harusnya kan kita mengeluarkan jaza minad da'an, yaitu yang umur 1 tahun dari da'an. Da'an itu apa, domba ya. Maka diperbolehkan mengeluarkan ibnu labun, wa tabi' ya, mengeluarkan tabi' dan juga mengeluarkan saniyu maiz ya, saniyu maiz artinya kambing yang berusia 2 tahun. Jadi ada 3 kasus ini ya. Satu kasusnya saat unta jumlahnya 25, maka kalau tidak ada bintu makhat, kita bisa mengeluarkan ibnu labun. Hukum asalnya yang harus dikeluarkan itu betina. Kalau saya punya 25 ekor unta, maka saya mengeluarkan bintu makhat. Hukum asalnya betina. Bintu makhat betina umur 1 tahun. Kalau tidak ada, boleh pindah ke jantan, tapi naik 1 tingkatan ibnu labun. Nah, itu kondisi-kondisi di mana boleh mengeluarkan jantan. Ya, atau dalam kondisi apa namanya, saya punya 30 ekor apa sapi misalnya kan, saya boleh mengeluarkan tabi', yaitu jantan dari jenis jantan. Dan dalam kondisi saya memiliki 5 ekor unta, saya harusnya mengeluarkan jazak. Tetapi saya bisa mengeluarkan jantan dari jenis kambing, tapi dengan syarat umurnya 2 tahun. Ini kondisi-kondisi di mana apabila jantan dan betina bercampur, mungkin saja dikeluarkan yang jantan, zakatnya tetapi naik 1 level. Sederhananya begitu. Mungkin para pemirsa Niaga TV agak bingung. Karena kita nggak punya juga hewannya. Ya, ini hanya teoritis saja. Teoritis secara hukum syariat atau ditinjau dari hukum fikih ya. Ya ini bagus kalau dipelajari, kalau tentunya kalau syariat Islam dijalankan ya, ini penting sekali ya untuk apa namanya mengambil hak-hak fakir miskin ya, terkait dengan peternakan. Lalu dikatakan di sini oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, وَإِنْ تَمَحَّضَتْ مَاشِيَتُهُ ذُكُورًا, apabila seseorang memiliki hewan ternak semuanya jantan. Kok bisa ya, taruhlah anggap terjadi ya, semuanya jantan semua. أَجْزَأَهُ الذَّكَرْ مُطْلَقًا, maka dalam kondisi ini dia boleh mengeluarkan yang jantan, karena memang yang namanya zakat itu diambil dari jenis hewan yang wajib dizakati tersebut. Kalau jantan semua ya diambil dari jenis jantan. Walakin yukhadu fi sitti wa salasina ibnu labun aktsaru qimatan min ibni labun yukhad min 25. Akan tetapi seandainya jumlah ontaknya adalah misalnya 36, maka dikeluarkan ibnu labun. Apa itu ibnu labun? Ibnu labun yaitu jantan yang berumur 2 tahun masuk tahun ketiga, yang lebih besar nilainya daripada ibnu labun yang diambil di jumlah 25. Ini butuh konsentrasi yang tinggi ya. Unta kalau sudah 25 itu kewajibannya adalah bintu makhat. Bintu makhat, betina umur 1 tahun. Tapi kan dia gak punya bintu makhat. Maka dia boleh mengeluarkan 1 level di atasnya. Tapi jantan, dia boleh mengeluarkan jantan, tapi harus naik satu level di atasnya. Apa itu? Ibnu Labun. Yang 2 tahun masuk tahun ketiga. Harusnya dia wajibnya, karena cuma 25 ekor onta yang dia punya, wajibnya betina yang usia 1 tahun. Tapi karena tidak ada, semua hewannya jantan semua, maka silahkan keluarkan jantan, tapi naik satu tingkatan. Bukan Bintu Makhot, tapi Ibnu Labun. Cuman muncul masalah. Lalu bagaimana kalau jumlahnya 36? 36 itu kan yang dikeluarkan adalah Bintu Labun. Ya, Bintu Labun. Artinya betina yang berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Itu kalau jumlahnya 36. Tapi masalahnya jantan tidak ada. Apakah boleh kita langsung mengeluarkan sebagai pengganti ketidakadaan Bintu Labun, betina umur 2 tahun, bolehkah kita ganti dengan jantan umur 2 tahun? Kata beliau, iya, jantan umur 2 tahun, tapi harus yang nilainya lebih tinggi daripada jantan umur 2 tahun yang dikeluarkan ketika jumlahnya 25. Jadi jantan umur 2 tahun yang dikeluarkan ketika jumlah 36 haruslah aktsara qimatan, harus lebih mahal, lebih berharga daripada jantan umur 2 tahun yang dikeluarkan pada jumlah 25. Ya, ini pun masalah teknis pengeluaran ya. Wa in kanat kullaha sigharan duna sinnil fardi ukhida minha saghira. Apabila semua hewan yang dia miliki kecil semua. Kecil semua bukan ukurannya, tapi umurnya. Kecil di sini bukan kecil ukuran, tapi kecil umur. Karena yang menjadi ukuran kan umur. Bintu Makhot 1 tahun. Ibnu Labun 2 tahun. Yahiqqah 3 tahun. Jaza'ah 4 tahun. Itu kan ukurannya umur. Apabila hewan ternak yang dia miliki semuanya masih kecil. Kok bisa Ustaz masih kecil? Ya taruhlah dia punya 40 ekor domba. Ya 40 ekor domba. Dari 40 itu 30-nya melahirkan. Ya masing-masing adalah melahirkan 2 ekor. Maka 30 kali 2 muncul angka 60. Tiba-tiba setelah itu betinanya mati semua. Mati semua. Kemarin sudah kita bahas. Walaupun mati semua, tetap aja yang dihitung adalah semenjak sampai di nisab. Sampai angka nisabnya nyampe, ya berarti tetap dia harus mengeluarkan, walaupun mati semua itu induknya. Taruhlah si anaknya ada 60, tapi anakan semua. Ya bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Ukhidha minha saghirah. Ambil saja yang kecil, tidak ada masalah. Karena zakat itu diambil dari jenis yang wajib dizakati. Wa yajtahidu sa'i bihaitsu la yusawi bainal qalil wal katsir. Maka disitulah nanti petugas zakat berijtihad, jangan sampai disamakan antara yang banyak dengan yang sedikit. Ya harus nanti walaupun diambil hewan yang kecil, tapi tidak disamakan antara pemilik hewan yang banyak dengan pemilik hewan yang tidak terlalu banyak. Misalnya kata beliau, pemilik hewan yang jumlahnya ada 36 tentulah harus lebih besar hewan yang dikeluarkan dibandingkan yang memiliki hewan sebanyak 25. Lalu dikatakan di sini, wa in kanat kibaran wa sigaran lazimahu kabiratun. Apabila seseorang memiliki hewan yang sudah dewasa, kibaran, tetapi bercampur dengan yang kecil, maka yang wajib adalah yang sudah besar. Maksudnya yang wajib harus dikeluarkan dari jenis yang sudah besar. Walaupun semua dihitung, ketika menghitung nisab semuanya dihitung, ya. Baik. Lalu dikatakan di sini, wa huwa sinnul fardi al mutaqaddim, dan yang dimaksud dengan diambil yang sudah besar, besar di sini ukurannya bukan ukuran kita, ukuran dalam arti oh ini besar ini kecil, tapi ukuran syariat. Syariat menentukan jumlah sekian adalah tabi', jumlah sekian adalah musinnah, jumlah sekian adalah hiqqah, jumlah sekian adalah jaza'ah, itu yang menentukan syariat. Wa in kanat ma'ibatan ukhidhal awsat, bil aib. Lalu bagaimana kalau hewan-hewan ternaknya cacat, banyak yang cacat? Apakah tetap dikeluarkan? Iya, tetap dikeluarkan zakatnya selama telah terpenuhi syarat-syaratnya. Tetapi ya jangan terlalu parah cacatnya, jangan juga terlalu ringan. Tapi yang ausat, yang pertengahan, tidak merugikan si pemilik ternak, tidak juga merugikan si miskin. Wa in kanat anwa'an, apabila seseorang memiliki hewan ternak lebih dari satu macam. Contohnya qadha'ni wa ma'zin. Ada yang punya domba, lalu kandangnya disamakan dengan kambing. Ukhidha, diambil min ayyi naw'in sya'a bil qisti, diambil dari dari jenis apa saja, tapi dengan perhitungan yang pernah kita bahas sebelumnya. Masih ingat perhitungan? Ada orang punya 40 ekor domba, 20-nya sakit, 20-nya sehat. Bagaimana cara menghitungnya? Sederhana. Ya kita hitung kalau yang sehat nilainya berapa? Nilainya 4 dirham misalnya. Yang sehat nilainya 4 dirham. Yang sakit nilainya berapa? 2 dirham. Berarti dari nilai, setengah dari nilai yang sehat berarti 2. Setengah dari nilai yang sakit 3. Kalau sehat kan 4. Setengah nilainya berarti 2. Kalau hewan yang sakit nilainya 2. Setengahnya berarti 1. 1 tambah 2, 3. Ini harus dijelaskan di kelas ya, agar lebih jelas. Itu sudah kita bahas perhitungan seperti itu. Lalu dikatakan di sini tidak boleh mengambil hewan yang kondisinya sedang hamil. Tidak juga yang baru melahirkan. Karena yang baru melahirkan itu susunya banyak. Dan itu termasuk ke dalam qara'imul amwal, kata para ulama. Yaitu harta yang sangat disayangi. Maka jangan petugas zakat mengambil betina yang baru melahirkan. Tidak boleh juga mengambil fahl. Fahl itu jantan. Jantan yang memang digunakan untuk membuahi betina-betina. Itu tidak boleh diambil. Karena itu masuk kategori qara'imul amwal. Harta yang mulia. Walal khaira, tidak boleh juga yang pilihan. Pilihan maksudnya yang memang super, yang dimiliki oleh si peternak. Walal mus, wala musmanah, au musamminah. Tidak boleh juga mengambil hewan yang sengaja digemukkan, dengan dikasih makan yang banyak, digemukkan agar dagingnya bertambah banyak. Kecuali kalau pemiliknya ridho. Pembahasan terakhir para pemirsa Niaga TV. Walau kana baina nafsaini min ahli zakati nisabun mushtarakun minal mashiyati aw ghairiha. Seandainya ada dua orang dari orang yang wajib zakat, mereka memiliki nisab, tapi nisabnya bersyarikat di antara mereka. Nisabnya nisab bersama. Misalnya, ada dua orang kakak beradik mewariskan misalnya berapa? 40 ekor domba. Itu kan di 40 ekor domba itu hak mereka berdua. Hak mereka berdua. Ya. Atau dalam kasus tidak bersyarikat. Tetapi masing-masing punya 20-20. Hanya saja ya dalam kondisi ini misalnya kandangnya satu, murahnya satu. Masrahnya satu, tempat gembalaannya satu. Mar'anya satu. Tempat minumnya satu. Tempat memerah susunya satu. Jantan yang untuk membuahinya satu. Pengembalanya satu. Ya, dan semuanya disatukan misalnya. Maka kalau memang kondisinya semuanya serba sama-sama, dari mulai tempat tinggal, tempat dilepas, yang mengembala, tempat minum, tempat makan, semuanya sama, zakaya zakat ar-rajul, rajul al-wahid, zakat ar-rajuli al-wahid. Maka dalam kondisi ini dikeluarkan zakatnya atas nama dua orang, seolah-olah mereka satu orang. Itu barangkali para pemirsa Niaga TV yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insya Allah di kesempatan yang akan datang, kita akan memasuki pembahasan baru tentang zakat pertanian. Insya Allah akan kita bahas tentang zakat pertanian. Jangan kemana-mana,

Saya kasih gambaran yang pernah terjadi di kampung saya itu, yang layak cuma segelintir pada Allah, yang makamnya longsor itu. Jadi jasanya itu baunya harum. Jadi jangan agar sepatir masalah seorang yang melayat. Baik. Ya alhamdulillah memang, tapi keluarga dia tidak terima. Ya kalau kata orang jahat ya jelek, berarti ya memang jelek. Baik. Yang gitu, nggak ada yang bisa terima. Sebenarnya alhamdulillah banyak yang ngalamin. Dia suka ini, suka ya bergaul gitulah. Baik. Ya, yang demikian itu pasti apa bisa termasuk mengharap ridho Allah, ridho manusia. Baik. Bagaimana? Apakah ada sanksinya kalau kita berharap ridho manusia, Pak Ustaz? Baik, itu saja. Mohon pencerahan wajah. Ya. Baik. Terima kasih, Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bisawab ya. Barakallahu fiik Bapak Ali dari Sumatera Selatan, pemirsa setia Niaga TV. Mudah-mudahan Allah memberkahi Bapak dan keluarga. Tentunya ketika seorang muslim berharap seandainya nanti dia diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala, dia dalam kondisi misalnya disolatkan oleh banyak orang, itu menurut saya tidak masuk kategori dia dianggap mengharap ridho manusia. Tidak. Saya misalnya berharap kalau nanti saya meninggal, saya disolatkan minimal oleh 40 orang ahli tauhid. Apakah saya mencari ridho manusia? Itu bukan mencari ridho manusia, tetapi itu adalah mengharapkan apa yang pernah dijanjikan oleh Nabi. Bahwa Nabi berkata, barang siapa yang disolatkan oleh 40 orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, maka 40 orang itu akan menjadi syafaat untuknya. Jadi kita berharap disolatkan oleh banyak orang, sehingga doa yang kita dapatkan semakin banyak, lalu kita dimintakan ampunan oleh banyak orang dengan ucapan Allahumma gfir lahu, itu bukan mencari ridho manusia namanya. Ya, itu bukan mencari ridho manusia. Ya. Dikatakan dalam satu hadis, barang siapa yang mencari ridho Allah dengan bayarannya adalah kemurkaan manusia, maka Allah ridho kepada dia dan Allah akan buat manusia yang seharusnya murka menjadi ridho. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang mencari keridhoan manusia dengan bayarannya adalah kemurkaan Allah, maka Allah murka kepadanya dan manusia Allah akan jadikan tidak akan pernah ridho kepadanya. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhoan manusia itu adalah satu tujuan yang sulit kita raih. Ya, bukan sesuatu yang mudah meraih ridho manusia. Oleh karenanya hendaknya yang menjadi tujuan kita adalah ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Allah alam bissawab. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Baik Ustaz, maaf Ustaz, mungkin ini di luar tema ya. Baik. Ustaz ya. Silakan. Ana ingin memohon sesuatu nih sama Ustaz tentang yang kitab kemarin itu Ustaz, yang Ana bilang Ana dzikir dan doa gitu kan. Jadi Ana kalau cari di Aceh ini susah Ustaz, nggak ada, jarang yang ini. Ana mohon kepada Ustaz kalau boleh direkomendasikan judul-judul apa yang maksudnya yang anak ingin punya yang lebih lengkap lagi doa-doanya gitu, kumpulan ya. Doa Ibu, mungkin Ustaz tahu beberapa judul doa-doa Rasulullah yang lebih lengkap, anak ingin punya beberapa gitu Ustaz. Baik ya. Subscribe Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ibu di hamba Allah di Banda Aceh, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keberkahan. Ya Allah membisuap ya, kitab tentang doa tentunya banyak ya, di pasaran banyak sekali kitab tentang doa ya, yang mengumpulkan doa-doa Nabi. Tetapi dari sekian banyak kitab itu ya, yang paling bagus, yang mudah ya, yang saya maksud mudah, sederhana, dan ringan untuk dibawa, itu adalah kitabnya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Ini seorang ulama dari Timur Tengah, namanya Syekh, kalau saya tidak salah, Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Beliau menulis kitab namanya Hisnul Muslim. Hisnul Muslim. Itu bagus sekali, Ibu. Bukunya sederhana, bahkan dibuat sekarang dalam bentuk buku saku yang mudah kita bawa-bawa kemana-mana. Itu bagus. Ya, berisi kumpulan doa-doa yang sahih dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya banyak kitab-kitab doa yang lain. Yang paling terkenal ya kitabnya Al-Azkar Lin-Nawawi. Ya, kumpulan doa yang ditulis oleh apa? Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ada lagi yang saya lihat pernah diterjemahkan judulnya Fiqhud Du'a. Fikih tentang doa. Walaupun itu mungkin lebih kepada adab-adab dan lain sebagainya. Ya, ada juga buku ditulis oleh, tapi entah sudah diterjemahkan atau belum ya. Bukunya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, saya punya di rumah, itu tentang masalah doa, itu pun bagus. Kalau Ibnu Al-Qayyim menulis kitab tentang doa, kalau saya tidak salah, Al-Wabil As-Saib atau apa itu, beliau, saya punya di rumah, itu kumpulan doa juga, kalau yang berupa, buku ya. Allah Alam Bissab ya. Atau boleh juga, kalau sekarang bisa di-download di Play Store kan, saya di handphone saya ini ada aplikasi doa bagus sekali judulnya, Ibu boleh catat, saya punya judulnya misalnya apa doanya, begitu judulnya ya, apa doanya, itu bagus ya. Allah, jadi Ibu klik di Play Store di Android, kemudian Ibu tulis apa doanya, nanti akan muncul aplikasi bagus, di situ ada isi dari doa-doa. Allah Alhamdulillah. Baik, ada penelpon dari Sumbawa. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Ya begini Pak Ustaz. Kami ingin menanyakan, apakah ada dalil yang sahih tentang haramnya memakan daging unggas atau anak lebah, Pak Ustaz? Hewan apa, Pemikirannya, Pak Ustaz? Hewan apa, Ibu? Hukum memakan. Baik. Saya terdengarnya landak apa-apa. Baik. Baik. Barakallahu fikum. Tadi kalau tidak salah bertanya tentang landak ya. Landak atau apa tadi yang beliau tanya ya. Wallahu alam bisawab. Kalau kita berbicara tentang makanan ya, bahwa hukum asal sebenarnya dalam Islam, hukum asal ya makanan itu adalah halal ya, hukum asal makanan itu adalah halal ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am di ayat 145 Allah berfirman, kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahmal khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillah ya, yang artinya tiadalah aku peroleh, katakanlah ya Rasulullah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu adalah bangkai atau darah yang mengalir, itu yang kedua, atau lahma khinzir, daging babi, fa innahu rijsun, karena itu semua rijs, kotor, najis ya. Au fisqan, atau itu adalah kepasikan ya. Au uhilla li ghairillah, au lahmal khinzir fa au fisqan uhilla li ghairillahi bi, dan apa-apa yang disembelih bukan atas nama Allah, itu yang diharamkan. Oleh karenanya para ulama membuat kaidah bahwa hukum asalnya segala sesuatu itu adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkan. Maka selama tidak kita dapatkan dalil yang mengharamkan atau tidak ada sifat yang mengharamkan, misalnya memiliki taring yang kuat yang dengan taring itu dia memangsa, ya, maka ya kembalikan ke hukum asal bahwa sesuatu itu adalah halal sampai ada dalil yang menunjukkan haramnya sesuatu tersebut. Ya Allah alam bissawab. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya kalau kita membuat jingle iklan untuk mempromosikan sebuah produk? Yeah. Karena saat ini saya sedang diminta oleh tante saya untuk membuat jingle tentang bubur ayam dia gitu loh. Baik. Saya udah mencoba untuk menolak dan menghindar, tapi saya selalu dikejar gitu dengan alasan ini kan cuma untuk iklan, nggak apa-apalah orang-orang lain aja yang nyanyikannya, kamu bikin aja gitu. Cuma saya bertentangan dengan hati saya, Ustaz. Jingle itu semacam yel-yel begitu atau musiknya? Iya, ada musiknya, ada liriknya gitu. Baik. Ustaz. Baik. Jadi, kalau supaya saya bertanya, kenapa Ibu menolak? Karena saya, menurut saya itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Dari sisi musiknya, maksudnya? Iya, karena baik, harus ada musiknya. Baik. Gitu. Kalau nah, tidak pakai musik tidak bisa? Yang mereka maunya pakai musik begitu. Ada yang seperti apa? Baik. Ada saya lihat seperti apa? Bagaimana? Instrumen-instrumen seperti itu, kayak suara-suara itu banyak sekali saya lihat yang Islami. Banyak di apa? Artinya sebenarnya hukum asalnya kan membuat iklan itu ya apa namanya? Boleh-boleh saja, tinggal bagaimana menurut saya disiasati suara belakangnya, bisa mungkin suara gemercik air atau suara angin dan lain sebagainya, atau suara-suara yang meneduhkan, kayak kalau kita klik di YouTube itu ada suara yang sifatnya untuk apa, semacam terapi ketika kita akan tidur, suara gemercik air atau apa, saya rasa bisa disiasati. Tapi yang punya produk maunya harus pakai musik. Jadi supaya lebih mudah diingat sama customer-nya. Baik, barakallahu fiik. Bagaimana? Baik. Kalau saya menolaknya, bagaimana cara menolaknya dengan halus, Ustaz? Baik. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ya, ketika kita memang sudah yakin bahwa musik adalah sesuatu yang dilarang dalam apa namanya, dalam agama, berdasarkan hadis-hadis yang kita dengar, misalnya hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azib, ya apa namanya, akan ada di antara umatku, kata Nabi, orang-orang yang menghalalkan perzinahan, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar wal ma'azib, alat-alat musik, ya. Dan hadis tentang musik ya bukan hanya satu itu saja, ada hadis-hadis yang lain, bahkan ada ayat Al-Qur'an yang dipahami oleh para ahli tafsir dari kalangan sahabat seperti Ibnu Mas'ud bahwa itu dalil keharaman musik. Misalnya firman Allah dalam Al-Qur'an di surat Luqman, ya, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah, ada di antara manusia yang apa namanya menjual perkataan-perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ibnu Mas'ud berkata sambil bersumpah, wallahi demi Allah, itu adalah alat-alat musik. Itu tentunya penafsiran sahabat Nabi seperti Abdullah bin Mas'ud memiliki bobot ilmiah yang sangat kuat. Apalagi kita tidak mendapatkan misalnya penyelisihan dari para sahabat yang lain atas penafsiran Ibnu Mas'ud. Artinya kalau penanya sudah sampai pada keyakinan itu, maka ya konsekuensinya ya kita harus komitmen berpegang teguh dengan apa yang kita yakini. Ya, kalau kita bisa memberikan satu solusi yang syar'i kepada beliau, alhamdulillah. Misalnya kita tadi membuat instrumen-instrumen tertentu, suara-suara tertentu. Kalau didengar khususnya dari orang-orang Arab, itu biasanya mereka punya ada suara-suara, ya. Suara-suara yang bagus sebenarnya kalau dijadikan sebagai background untuk satu iklan, bagus dan banyak. Kalau beliau mau seperti itu, ya alhamdulillah. Ya kita menjadi wasilah agar orang diarahkan kepada hal-hal yang lebih sesuai dengan syariat. Tapi kalau tidak mau, ya itu konsekuensi keyakinan, ya tidak boleh kita mendahulukan keridoan manusia dibandingkan keridoan Allah Subhanahu wa taala. tadi sudah kita bacakan riwayatnya ya, barang siapa yang mencari ridho manusia dengan mengorbankan ridho Allah, artinya bayarannya Allah tidak ridho kepada dia, maka Allah tidak ridho dan manusia akan Allah buat tidak ridho. Tapi barang siapa yang membayar kemurkaan manusia dengan keridoan dari Allah, dia enggak peduli manusia marah kepada dia, yang penting Allah ridho kepada dia, maka dua hal yang dia dapatkan, Allah ridho kepada dia dan manusia akan Allah jadikan ridho pula kepada orang tersebut. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, bolehkah beres-beres memindahkan Quran saat haid? Ada baiknya pakai alas ya, ini lebih selamat ya, pakai alas, ditaruh kain atau suruh anak atau siapa memindahkannya. Kalaupun harus kita yang memindahkan, pakai sarung tangan atau pakai kain lalu kita pindahkan. Allah alam bissawab. Apakah, assalamualaikum, waalaikumsalam, apakah seseorang telah melakukan bid'ah semua amalannya akan dihapus? Tentunya tidak ya, tidak semua amalannya dihapus ya. Ya, hanya amalan yang ada bid'ahnya saja yang tidak diterima. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak kami perintahkan maka tertolak. Adapun dia sholat, sholatnya ikhlas, ya maka diterima insyaallah, memenuhi syarat-syarat, dia puasa, dia memenuhi rukunnya itu niat dan dia menahan diri dari yang membatalkan maka diterima. Ya, adapun dosa yang menyebabkan batalnya semua amal ibadah itu syirkul akbar, syirik yang besar. Berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala, Allah katakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau menyekutukan Allah, maka terhapuslah amal ibadah yang pernah kamu lakukan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Di tempat kami, pelaksanaan ijab kabul di pernikahan seringkali perempuan tidak dibolehkan untuk melihat pelaksanaan ijab kabul tersebut. Apakah ini merupakan hukum adat saja atau daerah? Saya rasa ini bagus ya, karena ketika ijab kabul itu umumnya disandingkan. Lalu bagaimana kita menyandingkan dalam kondisi berdekat-dekatan laki-laki dan perempuan yang sebenarnya belum halal bagi mereka, belum saling halal. Ada baiknya ya ditaruh dulu di belakang, karena wanita tidak dipersyaratkan harus hadir dalam ijab kabul. Yang penting ada walinya. Ada walinya, ada ayahnya atau siapa yang menjadi wakil dari walinya. Ketika beres ijab kabul, sudah sah, sudah resmi, baru mereka nanti boleh berpegang tangan atau bergandengan, bersandingan dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya bermain catur? Ya, Allah alam bissawab, ya, dalam agama dilarang. Walaupun nanti ulama berbeda pendapat apakah sifatnya haram atau sifatnya makruh. Ya, yang saya pahami dari penjelasan para ulama di mazhab Syafi'i itu makruh. Ya, dibenci. Allah alam bissawab. Salah satu, apa ini coba? Salah satu, ada tiga hal la budda harus antastaqirra fi zihnik. Harus ada di dalam akalmu. Ya, tastaqir, harus bersemayam di dalam akal. Yang pertama, tidak ada keselamatan dari kematian. Yang kedua, tidak ada arti istirahat di dunia. Dan yang ketiga, tidak mungkin kita selamat dari ucapan manusia. Jadi pertanyaannya, artinya sangat bagus. Kalau artinya bagus sekali itu. Tidak ada yang selamat dari kematian, lalu apalagi tadi, tidak ada istirahat di dunia, istirahat itu di surga, kata Imam Ahmad. Ya, dan tidak mungkin kita selamat dari ucapan manusia. Betul, tiga-tiganya betul. Itu boleh dijadikan semacam apa namanya? Semacam perkataan yang bagus ya. Tidak mungkin kita selamat dari kematian, maka bersiaplah. Ya, tidak ada istilah istirahat di dunia karena dunia ini ya tempatnya kita mengumpulkan perbekalan. Ya, dan tidak mungkin kita bisa selamat dari kalam annas, ucapan manusia. Allah alam bissawab. Baik. Sepertinya pertanyaannya sudah habis. Baik, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberkahi semua pemirsa Niaga TV dan Allah berikan kita nikmat istiqomah beramal ibadah. Insyaallah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.